بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita yang besar maupun yang kecil, yang zahir dan yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar dan apabila berusaha beristighfar. Dan alhamdulillah pada pelajaran yang lepas telah kita baca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut lafaz Imam An-Nasa'i rahimallahu taala, beliau telah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah memulakan dengannya. Yang mana maksudnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran telah memulakan dengan menyebut bukit Safa, kemudian Marwah. Kemudian Rasulullah SAW telah mengamalkan yang demikian, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memulakan sa'inya daripada bukit Safa. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz khabar sahaja bahawa Rasulullah SAW bersabda, nabda'u bima bada Allahu bih atau abda'u bima bada Allahu bih, kami ataupun aku bermula dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Jadi bukan dengan lafaz perintah. Maka daripada hadis ini terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukum tertib di antara anggota-anggota wudu di dalam berwudu. Apakah dia wajib ataupun sunnah? Apakah dia syarat ataupun tidak? Maka telah kita bahaskan hal demikian bahawa jumhur ulama berpendapat bahawa tertib hukumnya apa? Hukumnya wajib, hukumnya syarat. Barang siapa yang tidak ikut tertib di antara anggota wuduknya, maka berdosa kalau dibuat dengan sengaja dan tidak sah. Inilah pendapat jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i rahimallahu taala. Dan beliau ataupun mereka berdalilkan dengan hadis yang kita bacakan ini, sama ada ia berbentuk khabar ataupun berbentuk perintah, maka kedua-duanya memberi makna perintah. Sebab Rasulullah SAW dalam manasik al-hajj, Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk mengikut beliau dalam ataupun mengambil manasik daripada beliau. Ini mengikut beliau, khudu anni manasikakum. Dan juga mereka berdalil dengan zahir yang terdapat di dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan anggota-anggota wudu secara tertib. Dimulakan dengan wajah, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian kepala, barulah dengan kaki. Dan mereka berkata bahawa terdapat di situ maksud tertib, kerana diperintahkan untuk menyapu kepala di tengah-tengah dua anggota yang dibasuh, iaitu wajah dan tangan. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat maksud tertib di sini, termasuk ataupun terdapat makna ta'abudi ataupun ibadat di situ. Kemudian dalil mereka yang berikutnya adalah riwayat-riwayat yang datang berkenaan dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fi'ilnya. Mereka dapati bahawa Nabi SAW dalam semua riwayat yang mereka dapati telah membasuh anggota wuduk atau menyapunya secara tertib. Kecuali sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah bahawa Rasulullah SAW telah melanggar tertib di mana beliau telah membasuh mukanya kemudian baru berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Tetapi telah disebutkan oleh ulama hadis bahawa riwayat tersebut riwayat yang dhaif. Kemudian sebagaimana kita bahaskan kemarin bahawa jika hadis ini sahih pun ia bukan berkaitan dengan mahallun nizah, iaitu tempat khilaf kita. Kita berkhilaf tentang hukum tertib di antara anggota wuduk yang fardu dengan yang fardu. Jadi misalnya yakni tertib antara basuh muka dengan basuh tangan ataupun basuh tangan dengan kepala ataupun kepala dengan kaki. Jadi antara fardu dengan fardu. Adapun permasalahan tentang tertib antara anggota yang sunnah dengan anggota yang fardu tidak masuk dalam pembahasan kita. Dan bagi jumhur mereka mengatakan bahawa berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung kemudian mengeluarkannya, mereka tidak mengatakan bahawa ia adalah wajib, jadi sunnah saja. Dan jika terdapat perbezaan tertib antara perkara tersebut dan membasuh muka, ia tidak masuk di dalam ataupun masalah khilaf ini. Jadi yang benarnya adalah pendapat jumhur insyaAllah kerana kuatnya dalil-dalil mereka bahawa tertib dalam berwuduk itu hukumnya wajib. Kemudian terdapat soalan minggu lepas, selepas kelas, tentang hukum hukum mandi dengan niat wuduk sekali. Baik, hukum mandi dengan niat wuduk sekali. Jadi bagaimana yang telah kita katakan ataupun disebutkan oleh ulama, jika mandi itu mandi wajib, mandi junub, kemudian disertakan dengan berwuduk sama ada sebelumnya, kerana sunnah dalam mandi adalah kita berwuduk sebelum itu. Jika dia berwuduk sebelum itu, memang tidak ada khilaf bahawa wuduknya telah masuk di dalam mandinya tadi. Dia tidak perlu nak wuduk sekali lagi. Bahkan sebahagian ulama mengatakan bid'ah hukumnya selepas dah wuduk ataupun mandi lepas tu kita wuduk lagi, sebab tidak pernah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian ada lagi satu keadaan, seseorang yang tidak berwuduk, tidak mengambil sunnah, jadi dia terus mandi dengan niat mandi, apakah wuduknya telah terangkat, maka ulama mengatakan ia terangkat walaupun tidak ikut tertib nak ikutkan. Dia tidak dalam membasuh anggota wuduknya, dia tidak ikut tertib, dia akan mula daripada kepala. Baik. Kerana mereka mengatakan bahawa tidak disyaratkan tertib dalam ibadat mandi. Ibadat wusul tidak diwajibkan tertib, berbeza dengan ibadat wuduk sebab tidak ada dalil tentang tertib untuk mandi. Kemudian satu lagi masalah, sebenarnya inilah masalah yang lebih besar, iaitu seseorang yang mandi bukan mandi wajib, bukan mandi yang disyariatkan, setakat mandi berpeluh, mandi baru bangun tidur, dan dia tidak berwuduk sebelum itu. Ketika dia mandi itu, dia niat wuduk sekali. Dia niat wuduk lah. Wuduk dan bersihkan badan. Adakah sah wuduknya dengan mandi tadi? Ha. Itu saya rasa yang lebih penting. Jadi dia tidak ada junub, tidak ada apa. Jadi permasalahan di sini adalah berkenaan dengan hukum apa? Tertib ketika berwuduk. Ha. Tak boleh, tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia tak ikut tertib. Tapi kalau dia mandi, mandi wajib, sah pula. Sebab apa? Ha, pasal mandi wajib tak diwajibkan tertib. Adapun bila dia mandi biasa, dia sebenarnya yang dikira wuduknya, dan ketika itu dia tidak membasuh anggota wuduknya secara tertib. Kalau ikut dalil, kalau ikut hujah ini, tidak sah wuduk ketika mandi seperti ini tidak sah. Dan ini pendapat ataupun fatwa dikeluarkan oleh ulama. Saya dah baca adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kalau siapa yang sangka ataupun faham selain daripada itu, saya katakan kemarin tu, saya tarik balik. Saya cuma apa ni berkata tentang orang yang mandi junub. Kemudian dia niat berwuduk, itu memang sah wuduknya. Tetapi kalau orang yang mandi biasa saja, mandi basah atau mandi basah, kalau mandi apa? Mandi apa? Mandi perlu mandi, mandi bersih, mandi bersih saja, diingat dia niat berwuduk sekali, yang itu kalau ikut kaedah dia tidak sah. Sebab tidak mengikut tertib. Jadi kalau orang yang berbeza apa ni, yang masuk swimming pool dan sebagainya ataupun di sungai dan seterusnya, macam mana pun dia mesti niat untuk setiap anggota wuduk. Maknanya mengikut tertib. Mula dengan apa? Dengan muka, tangan, kepala, kaki. Maknanya kalau dia niat tu semuanya, dia masuk dalam swimming pool tu, ketika dia buat tu semua dia niat sekaligus lah, tu mungkin kita katakan sah. Tapi kalau terus dia terjun saja, tidak sah. Kalau dia setakat mandi biasa saja, kecuali mandi junub. Wallahu'alam. Baik. Ada apa-apa soalan? Cuma kita pindah pada hadis yang berikutnya. Jadi kita ada dua jenis tertib yang kita bahaskan dalam dua hadis sebelum ini. Pertama adalah tertib dalam atau antara anggota wuduk yang fardu. Kedua adalah tertib antara anggota wuduk yang kanan dengan yang kiri, kan? Itu telah kita bahaskan. Jadi yang benarnya, apa hukum tertib antara anggota kanan dan kanan dan kiri? Tangan kanan dulu baru tangan kiri, adakah ini wajib? Kaki kanan dulu baru kaki kiri, adakah ini wajib? Kalau tak, tidak sah. Jawabnya apa? Tidak wajib. Jawabnya sunnah. Confident lah sikit. Ada hadis tak yang memerintahkannya? Jawabnya ada. Hadis Abu Hurairah, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Apabila kamu berwuduk, maka mulakanlah dengan bahagian kanan dahulu. Jadi walaupun ini perintah, tetapi ulama mengatakan dia tidak wajib. Kalau tidak ijma', hampir sepakatlah. Jadi apa dalil yang mengeluarkan dia daripada wajib kepada sunat sahaja? Ingat dalilnya pada mana? Pada hadis yang sebelum itu lagi. Sebab tu perlu kita hafal hadisnya, ataupun sekurang-kurangnya kita hafal makna hadis-hadis ini. Kalau tidak, kita sentiasa pening. Hadis sebelumnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini nasihatlah. Sebab masalah fikah ni memang banyak. Wuduk saja dah macam ini punya panjang. Nanti kita akan masuk bab solat, waktu solat, sunnah dan seterusnya, waktu solat lagi, macam-macam. Jadi bila kita sampai, kita bab air dah habis, sampai dekat wuduk, bab air lupa. Wuduk dah habis, masuk bab solat, wuduk semua lupa. Buat lagi satu round lagi ya. Jadi kalau boleh kita, apa ni, selain daripada kita tulis, kita cuba ingatkan hadis-hadis ini. Sebab hadis-hadis ini, apa ni, memang dipilih oleh Ibnu Hajar Asqalani dan merupakan hadis-hadis yang penting di dalam bab ibadat. Jadi hadis ataupun dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW menyukai apa? Bermula dengan bahagian kanan dalam semua urusannya, termasuk berwuduk, yakni taharah. Dan kata-kata menyukai menunjukkan bahawa ia tidak wajib, suka saja. Suka tak sampai kepada wajib. Sebagaimana memakai kasut daripada sebelah kanan dahulu tidak wajib, sebagaimana bermula dengan bahagian kanan ketika menyikat rambut tidak wajib, maka begitu jugalah wuduk bermula daripada anggota kanan tidak wajib. Itu dalil ulama. Dalil yang mengeluarkan wajib itu kepada sunnah. Boleh ingat? InsyaAllah. Kalau lupa ingat apa? Baca lagi ya. Baik, hadis yang berikutnya wa anhu. Nah. Nah. Kalau Ustaz, tadi kat dekat kelasan usul untuk sah. Nah. Tapi kalau dalam usul tu buat perkara yang pantang wuduk. Adakah lepas tu dia kena angkat usul ini? Misalnya dalam usul, maksudnya dia tentu baluan tu. Jadi, ada budak lah. Lepas tu dia kena angkat usul ini. Usul dia sah tadi. Jadi soalan dia, ketika mandi, mandi ya, ketika mandi batal wudu. Ketika mandi dia buat perkara yang membatalkan wudu. Okey, ketika mandi dia buat perkara yang membatalkan wudu. Baik, soalan saya, kita boleh ambil lah ataupun kita cuba ambil jawapannya. Jawapannya kita ambil satu perkara yang hampir sama. Ketika wudu dia buat perkara yang membatalkan wudu. Okey. Saya rasa yang kedua tu lagi senang kita jawab. Ketika berwuduk, buang angin. Ketika berwuduk, contohnya pegang kemaluan. Nah, batal ke tidak? Tak boleh kan? Dia mesti mula balik daripada apa ni, daripada awal. Jadi kita katakan sama lah dengan ketika mandi. Ketika mandi, buang air kecil. Sejuk. Kita ke mandi, buang angin. Jadi tentu sekali dia kena mula daripada awal balik. Niat balik mula daripada awal dengan tanpa ada perkara-perkara yang membatalkan apa ni, wuduk. Jadi kita basuh kemaluan apa semuanya bila? Ketika mandi ataupun sebelum? Sebelum, memang disunahkan sebelum. Itu mula-mula sekali yang kita lakukan. Bersihkan kemaluan dahulu, kemudian baru berwuduk. Lepas itu baru tuang air atas bahagian kanan daripada kepala, kemudian kiri 3 kali. Dan baru yang lain-lain semua. Yang hadis Aisyah itu kan dikatakan tuhur. Tuhur. Itu boleh kan ditanggap sebagai tuhur itu sebagai yang umum. Sedangkan yang khususnya itu wudu. Jadi masalah itu tuhur dalam perkara ini bukan berarti belum tentu wudu akan tahu, boleh saja berarti itu mandi wajib. Boleh. Memang betul tuhur. Bahkan lepas itu dia kata waktu isyak ni hikulis. Semua perkara mula daripada kanan asal. Ya, tapi menurut Mas Lana, bagaimana kalau dengan yang berikutnya itu mengkhususkan dari hadis ini? Jadi menjadikan dia wajib. Hadis ini perintah. Hadis Abu Hurairah perintah. Bila kamu berwudu mula daripada kanan. Mengkhususkan hadis yang sebelumnya. Jadi nanti dulu, jangan cakap pasal umum, jangan cakap pasal khusus. Cara dia macam ni. Nabi SAW kata, bila kamu berwuduk, maka mulalah daripada kanan. Apa kita faham? Perintah asalnya wajib. Wajib. Kalau tak, berdosa. Ataupun syarat. Kalau tak buat, tak sah. Itu asalnya. Jadi kita lihat ada tak ta'arud, ada tak dalil-dalil yang melawan dia, yang menolak hukum ni, hukum wajib ni, jatuhkan dia secara total ataupun turunkan dia kepada sunnah. Kita jumpa satu hadis sebelum itulah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW apa ni, mula daripada kanan, termasuk ketika berwuduk. Jadi suka itu menunjukkan bahawa dia tidak wajib. Di situ ada perintah. Dan adakah semua perintah mesti wajib? Perintah ni ada dua kemungkinan, ada dua makna dalam usul fiqh, dalam bahasa. Sama ada perintah yang keras, yang kuat, yang menunjukkan kepada wajib, siapa tak buat berdosa. Dan satu lagi adalah perintah yang ringan sikit. Maknanya perintah juga, tapi sunat. Jadi kita ada dua boleh. Jadi inilah yang mengeluarkan wajib dalam perintah tadi kepada sunat. Umum, khusus tu cerita nanti lepas tu. Yang kita apa ni, confusekan dengan apa ni, istilah-istilah ni. Ya, caranya adalah lihat satu-satu hadis, syarah dia dulu, faham. Lepas tu lihat hadis-hadis lain bila kita ada masalah-masalah fiqah. Sebab itu yang kita lakukan sekarang ni, kita datangkan hadis atau kita baca hadis, kita apa kita buat? Kita syarah satu persatu, lepas dia satu persatu, setelah kita bahaskan tentang dia sahih ataupun tidak. Kemudian kedudukan hadis ini, ada tak dia yang mengkhususkannya ataupun dia tetap umum atau mansukh dan seterusnya. Itu pembahasan selepas itu. Fahamkan dulu hadis itu satu-satu dulu. Jadi Nabi SAW perintah kan, tetapi perintah linnadbi ataupun untuk sunnah. Ini siapa buat apa dapat pahala. Walau bagaimanapun telah kita katakan, amat buruklah bagi seorang yang beriman yang mengaku dia mengikut sunnah Rasulullah SAW, sengaja bila berwuduk dia mula daripada kiri dahulu. Jadi apa kita katakan, makruh. Kalau orang kata makruh, ada dalilnya, ada hujah. tapi tak sampai haram. Kalau haram tu mungkin balik kepada hatinya. Sengaja kerana dia tak suka sunnah Nabi SAW, maka tentu dia berdosa besar. Tak, ada lagi? Kita betul. Ha. Kalau macam ni tak sengaja waktu dia mandi terkena kemaluan macam mana? Tak sengaja. Ini sebenarnya permasalahannya tentang perkara yang membatalkan wudu. Adakah mesti tidak mesti sengaja? Kentut dengan sengaja tak sengaja batal lah. Buang yang kecil dan sebagainya. Jadi kalau dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu tidak dibezakan sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Sepatutnya apa? Sama dengan ini. Jika ini salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu, sebab kita belum membahaskan lagi, belum sampai lagi apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataupun tidak. Baik, hadis yang berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. Mungkin 120-121. Dan darinya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau memutarkan air pada kedua sikunya. Hadis diriwayatkan Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Dan darinya, maksud di sinilah dari siapa? Perawi sebelum tu lah. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Nah. Jadi diriwayatkan hadis ini daripada Daruqutni dalam sunannya. Di sana ada satu kitab namanya Sunan Daruqutni. Tapi sunan ini tidak dibaca oleh ramai orang. Tidak masyhur seperti kitab-kitab sunan yang empat, ya? Iaitu Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Ada lagi satu sunan Ad-Daruqutni. Kedudukan Sunan Ad-Daruqutni ini dia lebih rendah daripada sunan-sunan yang lain. Sebabnya, kata ulama, Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya, dia bukan nak kumpulkan hadis-hadis yang hasan ataupun yang sahih. Berbeza dengan kitab sunan yang lain, pengarang-pengarangnya Ibn Majah, Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud, mereka bermaksud untuk mengumpulkan hadis-hadis yang boleh dipakai lah, hasan ataupun sahih, ataupun kalau lemah pun ia diguna pakai oleh ulama ataupun terdapat khilaf. Itu maksud mereka. Tetapi Imam Ad-Daruqutni wallahu alam, kitabnya kebanyakan hadis-hadisnya lemah. Kemudian diterangkan bahawa hadisnya lemah. Seolah-olah kitabnya ini mengumpulkan apa yang lemah yang tak ada dekat dalam sunan-sunan tu. Nampak? Jadi dia macam complete, ada komplimenkan apa ni kitab sunan-sunan yang lain. Jadi seolah dia katakan kepada pembaca, perhati, hati-hati, ada riwayat macam ini, ini pun dalam sunan juga, tapi ini lemah. Dan diterangkan kengaran kenapa dia lemah. Dan Imam Daruqutni ini hebat. Dia ulama jarh wa ta'dil, mahir dalam ilal, kecacatan hadis. Sampaikan dia telah mengecam sebahagian besar hadis, atau tak besar sangatlah, tapi banyak hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lakunya hebat. Bukhari dan Muslim dia boleh kata, oh ini lemah, ini lemah. Diterangkan kenapa. Sampai Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala tahun 852 wafat, dia tulis satu kitab. Dia bawa semua yang dituduh oleh Daruqutni sebagai lemah dan ulama-ulama lain, dan dia cuba jawab. Dan khulasahnya dia kata tak ada yang lemah. Banyak. Jadi ini hebat Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala. Dia adalah guru kepada Imam Al-Hakim. Kita baca tentang dia sikit, biografi dia. Beliau adalah seorang hafiz dan imam besar. Tidak ada bandingan dalam hafalannya, memang. Kata-kata beliau tentang perawi-perawi hadis, tentang sanad-sanad. Perawi macam ini, oh tapi ada penyakit, memang hebat. Menunjukkan hafalannya yang luar biasa. Hafalan dia luar biasa. Al-Zahabi menggambarkan profil Ad-Daruqutni ini, dia berkata, dia adalah hafiz pada zamannya. Darul Qutni wallahu'alam, seolah-olah ada satu tempat namanya apa? Darul Qutni. Sekarang macam dah tak ada lah ni daerah, wallahu'alam daerah Parsi ke daerah mana. Ini adalah nama-lama, nama tempat lama. Qutun seolah-olah tempat kapal, dar, yang negara ataupun tempat yang banyak kapas. Kat mana ni sekarang, kena cari lah. Dia banyak bantal ke tilang banyak. Tapi itu bukan nama dia. Itu nama gelaran. Dia berkata, kata Imam Dahabi, dia adalah hafiz pada zamannya. Beliau adalah Abul Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad al-Baghdadi. Nama yang cantik. Nama dia sebenarnya adalah Ali. Jadi Abul Hasan, anak dia Hasan. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu. Ibn Umar ibn Ahmad al-Baghdadi. Dia daripada kawasan Baghdad. Darul Qutni bukan daripada Parsi, daripada Iraq. Seorang hafiz yang sangat masyhur, penulis kitab As-Sunan. Lahir tahun 306 Hijrah. Jadi beliau ni zaman yang lama lah, selepas Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan. Baik. Dia telah belajar dari para ulama, lalu menguasai dalam bidang ini. Kata Imam Dahabi, dia telah menguasai, kira apa, master dalam bidang ini. Sehinggakan orang jadikan dia imam. Nah, Al-Hakim berkata, Ad-Darul Qutni adalah satu-satunya ulama pada masanya. Sangat kuat dalam masalah hafalan, pemahaman, wara' dan imam dalam qiraat dan nahu. Qiraat dan qiraat Quran. Hampir semua ilmu dia dah cover. Dia memiliki karya-karya ilmiah yang sangat banyak. Jadi bukan kitab sunan dia, ini kitab yang lain. Dan saya bersaksi bahawa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menyamainya. Itu kata anak murid dia, Al-Hakim An-Naisaburi. Pada zaman dia, ini yang dia tahu, kata Al-Hakim. Al-Khatib, yakni Al-Baghdadi pula berkata, tidak ada yang menandingi beliau pada masanya dan imam pada waktunya. Dialah yang paling tahu tentang ilmu akar dan pengetahuan tentang ilal, yakni kecacatan dan nama-nama para perawi hadis, disertai dengan kejujuran, fiqah dan kesahihan akidahnya. Itu satu perkara yang istimewa untuk Ad-Darul Qutni. Beliau punya akidah adalah akidah as-salaf, akidah al-sunnah wal-jamaah. Para imam hadis banyak menyanjungnya. Beliau wafat pada tanggal 8 Dzulqa'dah tahun 385 Hijrah. Baik, walau bagaimanapun beliau, kata ulama, dalam menghukumkan perawi-perawi hadis, dia kadang-kadang dia keras. Macam biasanya dia keras. Sebab itu ulama apabila mendapati Imam Darul Qutni mendhaifkan, melemahkan perawi hadis dengan keras, maka mereka tak mau ambil. Mereka kena bandingkan dengan kata ulama-ulama jarah wa ta'dil yang lain, sebab dia biasanya keras. Tapi kadang-kadang pula dia lembut sangat pun ada. Jadi macam tak konsisten lah. Jadi nak kena perhatikan satu persatu. Walau bagaimanapun, kalau tak ada orang lain yang cakap tentang seseorang ni, dia je, maka kita ambil kata-kata beliau. Kemudian tafsir hadis ini, hadis ini dikeluarkan oleh Darul Qutni dengan sanad dhaif. Betul? Ini kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Hadisnya, sanadnya sangat lemah. Jadi bukan lemah saja, sangat lemah. Diterangkan nanti di bawah. Dan ia juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Juga dengan sanad Ad-Darul Qutni. Jadi menunjukkan bahawa Ad-Darul Qutni ini lebih awal daripada Hakim, lebih awal daripada Al-Baihaqi. Jadi ini tiga orang ni, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ad-Darul Qutni ni, semua murid dan guru. Jadi Darul Qutni guru. Atas dia Hakim, atas dia Al-Baihaqi. Dan terdapat pada sanadnya Al-Qasim bin Muhammad ibn Aqil. Beliau ini matruk. Matruk maknanya ditinggalkan oleh ulama-ulama hadis. Kenapa dia ditinggalkan? Biasanya kecacatan pada beliau ini amat parah. Teruk sangat. Kalau sikit-sikit mereka tak tinggalkan. Ini teruk sangat sampai mereka tinggalkan. Tinggalkan maknanya apa? Mereka tahu orang ni riwayatkan hadis. Tapi mereka tak mau ambil hadisnya, tak mau riwayatkan hadisnya. Jadi dia macam duduk kat masjid, sikit orang aja duduk. Ulama yang duduk dengan dia mungkin ulama kira biasa-biasalah. Kata orang tu ekonomi kelas punya ulama yang duduk dengan dia. Kalau ulama first class punya, diorang tak duduk dengan dalam majlis dia. Diorang duduk kat majlis ulama first class yang lain. Faham? Macam itulah kita nak kasi contoh. Zaman dahulu banyak halaqah. Banyak halaqah, maknanya majlis ilmu, majlis hadis, majlis dan ilmu yang lain-lain. Kadang satu masjid, tiap-tiap tiang tu ada kumpulan orang duduk. Ada syekh dia mengajar. Dalam satu masa, macam kita, kalau kita pernah pergi Masjidil Haram di Makkah, gitu juga Masjid Nabawi, kita akan jumpa banyak halaqah-halaqah lepas maghrib ke, lepas asar, ya. Begitu juga lepas subuh, kita akan jumpa halaqah yang berbeza-beza di tiang sana, tiang sini, ada orang-orang yang berkumpul dalam satu masa. Jadi begitu juga pada zaman dahulu, lebih banyak lagi. Tetapi tidak untuk perawi macam ini, orang tak duduk kat majlis dia. Orang tinggalkan hadis dia. Sebab mereka dah kenal siapa dia. Ini dia lemah ataupun dituduh pendusta dan sebagainya. Yang kata-kata matruk adalah satu label yang amat buruk sekali yang boleh diberikan kepada seorang perawi. Jadi kalau ada perawi macam ini, hadisnya da'if jiddan. Syadidul da'af. Lemah sangat. Kata orang tu dah koma. Dah koma. Dah tak boleh kasi ubat lagi. Tak boleh angkat lagi tu orang. Tinggal tunggu time aja. Jadi ada perawi ni. Beliau ini dilemahkan juga oleh Imam Ahmad, yakni bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Tetapi digolongkan oleh Ibnu Hibban sebagai orang yang fiqah. Ini ada juga yang kata dia fiqah. Tetapi yang menjarah, yakni menerangkan kecacatannya, lebih didahulukan. Meskipun mu'addil, bukan mu'addil, mu'addil, taruh A dan D lagi satu, yang mengungkapkan sikap positifnya lebih banyak. Ini memang kaedah. Kalau ada orang kata fulan ini lemah, kemudian ada lagi orang kata fulan ini baik, kita ambil yang mana satu? Yang lemah ke yang baik? Kalau kita ikut emosi, kita ambil lah yang baik. Sangka baik kan? Mesti mau sangka baik dengan orang. Tapi dalam hadis tidak. Dalam hadis kita mesti sangka buruk. Jangan sangka baik. Pasal apa? Yang mereka bawa ni, kita bukan pasal orang tu. Kita bukan risaukan tentang orang tersebut. Kita risaukan tentang apa yang dia bawa, yang kita nak ambil daripada dia. Apa dia? Hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau main sangka baik aja, tentang yang kita dapat ini adalah hadis yang palsu. Hadis lemah. Jadi kita sangka buruk. Dan orang yang mengata baik, asalnya orang baik lah. Betul? Asalnya orang baik ke buruk? Asalnya orang baik. Kalau kita tak tahu apa-apa tentang dia, insyaAllah baik tu lah. Macam orang ni? Orang ni baik. Tapi orang yang kata orang ni lemah hafalannya, orang ni da'if, lemah, menunjukkan bahawa dia ada ilmu tambahan, ziyadatul ilm. Mesti ada sesuatu yang dia tahu sehingga dia hukumkan perawi ini sebagai lemah. Sebab orang lain mengatakan lemah ke tak lemah ni bukan orang ikut hawa nafsu. Bukan dia bergaduh dengan orang tu, dia kata lemah, orang ni lemah. Zaman kita mungkin ada ustaz ni tak geng dengan dia je. Dia weak, jangan ambil daripada dia. Itu ikut hawa nafsu lah. Tapi ulama-ulama jarawat takdir ni ulama yang warak. Baik, jadi mereka bila kata lemah, maknanya mereka tahu ada sebab-sebab tu. Cuma dia tak sebutkan. Sebab itu orang yang mencacatkan didahulukan. Kita ambil kata-kata dia. Lagi-lagi ni Ahmad bin Hanbal, Ibn Ma'in, bandingkan Ibn Hibban, jauh bezanya. Baik, kemudian sekelompok para hafiz menegaskan lemahnya hadis tersebut. Seperti Al-Mundhiri, Ibn Salah, Nawawi serta yang lain. Mungkin yang kita kenal Nawawi itu, tapi Ibn Salah pun ulama hebat kan? Pada zaman dia begitu juga dengan Imam Al-Mundhiri. Mereka kata hadis ni lemah. Bukan perawi ni lemah, hadis ni terus lemah. Ada beza tak kita kata perawi ni lemah dengan hadis ini lemah? Ada. Perawi ini lemah. Satu hal, tak semestinya hadis dia bawa lemah. Mungkin ada perkara yang menguatkan hadis dia bawa. Tapi kalau hadis tu lemah, maknanya kumpulan perawi-perawi ataupun kumpulan sanad-sanad yang meriwayatkan hadis ni semuanya tak boleh pakai. Semuanya kira lemah, tak boleh kuat. Baik. Kemudian penulis berkata, okay, sebelum itu, adakah ini melemahkan kedudukan Imam Ad-Darqutni kerana meriwayatkan hadis yang perawinya matruk, perawinya lemah? Bila kita kata hadis dia lemah, adakah kita telah tidak hormat kepada Imam Ad-Darqutni? Tadi kita baca dia punya biografi kan, melambung tinggi. Tapi hadis dia lemah. Awak lagi pandai daripada Ad-Darqutni ya? Ha, ni kalau sebagian orang bila kita kata hadis lemah, dia tak mau terima. Dia kata kita pandai-pandai. Dia kata mana mungkin imam-imam ni bawa hadis lemah dalam kitab dia. Kalau dia dah masukkan dalam kitab dia, mestilah boleh pakai. Ini adalah kata-kata yang jahil sebenarnya tentang ilmu hadis. Ulama-ulama zaman dahulu masukkan hadis dalam kitab mereka, bukan mesti hadis tersebut sahih, hadis itu kuat. Mereka ni kadang-kadang tahu bahawa hadis ini lemah, kebanyakan mereka tahu, tapi sengaja mereka masukkan dan mereka bawakan sanadnya supaya apa? Orang lihat sanad dia dan orang tahu bahawa hadis ni lemah. Jadi dia dah tak tanggungjawab lagi sebab dia dah bawa sanad dia. Awak periksa sendiri. Awak periksa. Jadi macam orang jual apa kurma, awak cek dulu. Ni ikan ada yang okey, ada yang tak okey. Mata merah, mata putih ke? Mata pink dan sebagainya. Awak yang pilih. Awak yang pilih ke? Apik yang pilih. Kat sini semua apik lah. Kita yang pilih kan? Kita pilih yang merah ke yang putih? Siapa nak pergi basah? Siapa nak pergi basah tahu. Yang putih. Sebab yang merah tu dia dah lama lah. Mulai yang kalau awak, adakah bila awak ambil yang merah, awak silap awak ambil yang merah, yang busuk lagi dia kan, balik look, apa bau dah apa ni, rasa dah tak sedap. Awak salahkan toke apik-apik ikan tu. Tak juga mesti awak ambil. Soalan gitu dah ada tanda dia. Dia bawakan hadis, dia bawakan tanda-tandanya, cara-cara untuk mengenal sama ada hadis ni lemah atau cacat, ada kecacatan ataupun tidak. Kemudian telah kita sebutkan tadi, dalam Sunan Darqutni kebanyakan hadis dia memang lemah. Dan kita telah katakan, ulama mengatakan sebabnya supaya nak tunjukkan bahawa ini adalah kumpulan hadis-hadis yang lemah yang ada dalam Sunan. Wallahu a'lam. Kemudian penulis berkata, yakni Imam As-Sun'ani, menurut Muslim sudah cukup hadis Abu Hurairah. Yakni hadis Imam Muslim, di dalamnya ada hadis Abu Hurairah bahawa beliau ketika berwudu syara'a fil 'udhu. Beliau mula sampai kepada lengan, membasuh lengan. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Bukan bahawa Nabi SAW tu basuh lengan dia, tapi bila basuh tangan dia tu, dia hampir mula kepada apa ni? Kepada lengan. Menunjukkan dah sampai ke siku. Dan hadis ini sahih. Tak perlu kita nak pakai hadis Darqutni ini bahawa Nabi SAW ketika berwudu dia putar-putarkan air di sikunya. Baik. Jadi tujuan dibawakan hadis ini sebagai hadis, sebab hadis ini digunakan oleh ramai fuqaha tentang wajibnya ketika basuh tangan kita mesti basuh siku sekali. Ada khilafan tentang masalah ni. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib sampai basuh siku. Tak payah masukkan siku. Mereka ni ulama-ulama zahiriyah. Ini adalah khilaf tentang masalah ilal mirfaqain. Falsilu juakum wa'idakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Adakah ilal ni masuk sekali siku tu ataupun tidak masuk? Nantilah kita bahaskan hari ini bahawa yang benarnya wajib basuh siku sekali. Ada soalan? Surah sebelah tu, demikian inilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Yang ini ketika berwudu hampir-hampir nak mulakan siku lengan. Saya katakan seandainya disebutkan di sini maka akan lebih bagus. Yang lebih baik bawakan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim ni daripada bawa hadis Ad-Darqutni. Tapi kita kena lihat Imam Ibn Hajar Asqalani, tujuan dia tulis hadis dalam kitab dia ni Bulu Maram, bukan mesti yang sahih aja. Dia bawa hadis-hadis yang mungkin tak sahih pun, tetapi oleh kerana diguna pakai oleh fuqaha, ya, sebagian mazhab. Macam hadis ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Kitab-kitab Syafi'i semua ada apa ni, bawakan hadis Ad-Darqutni ini. Jadi oleh kerana dia masyhur, maka dia bawakan di sini. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman la yadhkuru ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah bi isnadin dha'if, wa at-Tirmidhi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu, wa qala Ahmad la yathbutu fihi shay'. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah atasnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah dengan sanad yang lemah, dan bagi At-Tirmidzi dari Sa'id ibn Zaid dan Abu Sa'id sepertinya. Dan Ahmad berkata, tidak ada sedikit pun yang sahih padanya. Jadi ini hadis yang amat kontroversi. Saya rasa kan di dalam bab apa ni, dalam bab wudu, tentang hukum membaca basmalah, membaca bismillah, baca nama Allah ketika berwudu. Dan inilah hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka oleh kerana hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, maka terdapat pendapat ulama tentang hukum baca bismillah ketika berwuduk. Adakah dia wajib ataupun sunnah? Ya, jadi dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama. Sebahagian mereka mengatakan dia wajib. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Imam Hanbali. Dan mereka ini terbagi kepada dua lagi pendapat, iaitu satu mengatakan wajib, tetapi jika terlupa gugur kewajipan tersebut. Satu lagi kata wajib dan tidak gugur kalau terlupa. Maknanya kalau terlupa tak salah. Satu lagi kata kalau terlupa sah. Dan satu lagi pendapat adalah pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi, bahawa membaca bismillah ketika berwuduk hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sahaja. Dan sebab khilaf ini adalah berkaitan dengan menghukum hadis Abu Hurairah ini ataupun hadis yang berkaitan dengan hal ini, sama ada dia sahih ataupun tidak. Sama ada sahih ataupun tidak. Walau bagaimanapun, di kalangan mazhab Hanbali hampir-hampir selepas yakni mereka-mereka yang ulama-ulama mazhab Hanbali mengumpulkan kita katakan mazhab Hanbali itu sendiri, mereka mengatakan bahawa akhir sekali Imam Ahmad tidak mengatakan wajib baca bismillah. Jadi menunjukkan bahawa dalam mazhab Hanbali ada khilaf, apakah dalam mazhab dia wajib ke tak wajib. Dan akhir sekali ataupun istatarat, yakni akhir-akhirnya seolah-olah mengatakan bahawa tidak wajib baca bismillah walaupun dalam mazhab Hanbali. Kalau demikian, maknanya empat-empat mazhab mengatakan sunat saja baca bismillah. Now, jadi hadis ini dengan kelapas tadi itu ada banyak riwayatnya sebenarnya, bukan satu. Itu diisyaratkan di dalam kitab ni oleh Ibn Hajar Asqalani. Mula-mula dia kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dikatakan dikeluarkan oleh siapa-siapa itu semuanya. Dan Imam Ibn Hajar kata isnad dia da'if. Jadi ini hukum daripada ulama hadis bahawa sanadnya da'if untuk sanad Abu Hurairah. akan diterangkan Rabu. Kemudian ada riwayat lain daripada Tirmizi pula, daripada sahabat lain, bukan daripada Abu Hurairah, iaitu Sa'id bin Zaid. Kemudian ada sahabat lagi satu, iaitu Abu Sa'id. Siapa Abu Sa'id? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada hadis seumpamanya. Wa qala Ahmad, dan berkata Ahmad, ini Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada hadis yang sahih ataupun tidak ada yang tetap tentang hadis ini. Maksudnya tidak ada yang sahih. Inilah kata-kata ulama hadis. Itu yang peliknya. Imam Ahmad sendiri mendhaifkan hadis ini, tapi dalam mazhab dia, masalah hadis lain, masalah mazhab fiqah dia ada khilaf. Ada kata Imam Ahmad kata wajib. Jadi itu perkara yang amat meningkat kalau kita ikut mazhab. Kita akan apa ni, kesana sini macam bola tenis lah. Sekejap gini, sekejap gitu. Dalam mazhab Syafi'i pun sama juga. Imam Nawawi kata gini, Imam Rifa'i kata gini, Royani kata gini, yang itu kata gini. Macam-macam pendapat. Imam Syafi'i pula ada macam-macam pendapat. Sekejap yang qadim, sekejap yang jadid. Kemudian ada riwayat lain daripada Buti dan Muzani dan macam-macam lain. Kita pun tak tahu mana satu. Jadi untuk kita lah, untuk kita nak tahu dalil dan siapa yang katakan dengan dalil tersebut, cukuplah. Itu buat permulaan, itu yang paling penting. Sebab kita nak amalkan, kita nak beribadat pada Allah SWT. Bila kita menghadapi Allah SWT, ditanya kenapa kau buat gini? Oh, sebab dalilnya hadis dia gini, gini, gini. Ada tak ulama kata macam itu? Ya, ada. Siapa, tak payah ikutlah, siapa, tak payah nak kita nak apa ni, tahu siapa dia lah. Maksudnya yang penting ada. Mazhab apa pun asalnya tak penting. Mazhab-mazhab ni semua membantu kita berkhidmat untuk umat, mendekatkan ilmu agama kepada umat. Itu kedudukan mereka. Bukan mereka ni Nabi maksum, terpelihara daripada kesalahan sehingga kita wajib ikut mazhab. Tidak. Cuma ketika kita belajar, hampir tak ada ulama jadi ulama kecuali mereka mula dengan apa? Belajar satu mazhab. Tak ada ulama jadi ulama dia belajar 10 mazhab terus dia jadi satu mazhab. Faham tak? 10 mazhab jadi satu mazhab. Dia dah belajar 10 mazhab terus dia jadi satu. Yang ini mazhab dia sendiri. Tak ada. Semua mula dengan satu, tambah, tambah, tambah, tambah sampai 10 lah. Kononnya 10. Akhirnya mungkin dia ada satu mazhab, dia ada mazhab sendiri. Baik. Lebih-lebih lagi mutaakhirin. Jadi pentingnya kita belajar mengikut satu-satu mazhab dahulu. Ini kalau kita ingin mahir dalam fiqh. Tapi kalau setakat kita nak beramal saja, kita memang tak ada mazhab. Seorang awam tak mungkin dia ada mazhab. Dia tak faham apa habuk mazhab tu pun. Riwayat tu apa, wajah tu apa, mazhab tu apa, dia tak tahu. Yang dia tahu, dalil apa, kalau dia boleh faham, ataupun apa ustaz dia cakap. Jadi mazhab dia adalah mazhab mufti dia, mazhab ustaz dia. Jadi awak kena faham perkara-perkara seperti ini. Jangan kita sampai membuang masa kita dalam perkara yang bukan level kita. Level orang yang belajar baca buku mazhab dan sebagainya ni level tinggi sikit. Kita mungkin mula dengan apa ni, dengan yang sahih. Kan sekarang ada buku-buku kan, sifat solat Nabi, sifat wudu Nabi. Itu paling senang. Itu pun nak ikutkan susah juga tu, pasal banyak dalil-dalilnya, pembahasannya. Sebab tu ada ringkasan sifat solat Nabi. Kan ada kan sekarang ringkasan sifat wudu Nabi, ringkasan sifat haji Nabi SAW. Dah ringkas, sekarang ada ringkas lagi. Ringkas besar balik. Jadi macam dululah. Dulu mazhab dia sikit aja, kitab dia kecil. Orang datang, orang syarah jadi besar. Ah, ini besar sangat, panjang sangat. Orang kecilkan balik. Ah, ini kecil sangat, tak faham orang besar. Kecil, kecil, besar, kecil, besar. Macam permainan tu. Sampai sekarang tak habis. Kita ada Mukhtasar Abi Syuja', kita lepas tu disyarahkan oleh apa ni, Iqna', disyarahkan Kifayatul Akhyar, dikecilkan balik, besarkan balik, macam-macam. InsyaAllah lah ada manfaat dan ada faedah daripada apa ni, usul-usul ulama tu semuanya. Cuma kita nak tahu apa yang kita perlukan. Jadi untuk kita sekarang ni, kita nak tahu hadis ini sahih ke tak sahih, betul tak? Kita nak tahu kalau sahih, adakah dia wajib ataupun tak wajib. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kata Imam Sunani dulu, hadis ini adalah potongan dari hadis yang dikeluarkan oleh para perawi yang telah disebutkan. Sebab mereka mengeluarkannya dengan lafaz, tidak sah salat bagi orang yang tidak berwuduk. dan tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut basmalah. Ini adalah lafaz yang penuh. Lafaz yang kita dekat itu cuma ringkasan. Siapa yang tidak wudu tak ada sah, tak sah salat dia, dan siapa yang tak baca bismillah tak sah wudunya. Yang diambil belakang dia. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi selepas solat Isyak.